kaki, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, mata singa, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, mata singa, mulut. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Hey! Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut.